aku lelatama atonto demi kau pin supaya tetap mulio Tresno ku rapa kali lang senatian atau peranmu setiaku masuk saya. Permohonan saya. Iya saya. Hey, aku paling harap nepati janji. Tak jalan kau erang apa sih? Lu ngaku ini among kolek rezeki. Tak bukti ke kau ya dombe nanti. Wih sepreni. Awak mukuin harga diriku, esok prenesuere. lagi sampai mati. Aja.